Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Pak Sony tadi sepanjang ceramah yang paling saya sukai. Jadi apa namanya, tidak suka tahlilan, enggak yasinan, rapatean. Enggak yasinan, enggak tahlilan, enggak solawatan, enggak maulidan, ora rapatean. Itu kata-kata yang sangat bagus. Sepuluh menit ya. Ini yang ngomong Presidennya Al-Hidayah loh. Pripun, ben apa nurut? Presiden itu kalah dengan anggota DPR. Betul? Panjenengan semua anggota DPR. Jadi para anggota DPR Al-Hidayah, malam hari ini pengajian sampai 10:30 atau jam 11. Setengah 11 atau jam 11. Berarti saya di atasnya Presiden Al-Hidayah. Karena bisa merubah keputusan anggota DPR Al-Hidayah untuk merubah jam. Betul? Just kidding, guyon. Enggak, insya Allah sebentar aja selesai. Cuman saya mau kasih satu tambahan ilmu yang insya Allah ini menjadi semakin menyemangati. Ya, semakin menyemangati. Nambah ilmu saja, tadi udah panjang lebar. Semua harus kembali kepada ulama. Loh, Habib kok tahu? Oh, saya itu walaupun di sana, tapi saya di sini. Sengaja biar ngomongnya panjang lebar, gitu kan ya? Biar ilmunya keluar. Iya, panjang lebar sampai yang namanya itu tadi, apa? Lahmu khinzir, ya? Betul kan? Kok tahu? Dengarkan radio. Dengarkan radio. Ya, sedikit tambahan ilmu. Ada yang nanya, tahlil 3, 7, 40, 100, 1000. Betul? Ajaran Hindu bukan. Kan begitu. Ada yang nanya. Saya mau nanya, sejak kapan orang Hindu misalnya, orang Hindu juga tersinggung kalau dikatakan, oh itu kalau 3 hari kita baca la ilaha illallah. Tersinggung orang Hindu. Itu pelecehan terhadap agama Hindu. Enggak ada orang Hindu 3 hari kemudian la ilaha illallah. Ada enggak? Enggak ada. Yang begitu cuma umat Islam dan bukan umat agama manapun. Nah, Ustaz, itu ada kesamaannya. Ada kesamaan dengan agama lain. Wah, kalau bab kesamaan kemudian dijadikan dasar untuk menyalahkan suatu kegiatan, itu bahaya. Contoh, saya adalah dulu punya majelis namanya Kuliah Ahad Pagi Diponegoro. Kuliah Ahad Pagi Diponegoro. Itu pengajian setiap Ahad pagi. Saya dulu pernah jadi ketuanya. Misal begini, ada orang nanya sama saya, Pak, Bapak itu kok buat pengajian Ahad Pagi itu, Pak? Itu kan niru-niru orang Nasrani yang suka ke gereja. Terus kira-kira betul enggak kalau ada orang ngomong seperti itu digunakan untuk menyalahkan pengajian manapun yang harinya sama dengan umat Nasrani yang ke gereja setiap hari Minggu pagi. Kira-kira betul atau salah? Tentunya tidak benar. Pengajian mau kapan pun tidak jadi masalah. Mau Senin, mau Selasa, mau Rebu, mau Kamis, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, semua boleh. Yang tidak boleh kalau menganggap kalau tidak hari Minggu salah, nah itu yang gak boleh. Paham? Pengajian hari Sabtu keliru, itu yang gak boleh. Atau orang yang pengajian setiap hari Selasa, selapan sekali seperti ini, Garda Al-Hidayah, itu kalau gak Selasa, selapan sekali, gak boleh. Itu juga salah. Atau orang yang mengatakan kalau gak malam Jumat, tidak boleh. Itu juga salah. Malam apapun, boleh. Tetapi kalau dalam Islam ada hari yang utama, ada hari yang lebih utama. Malam Jumat itu hari yang paling utama. Kalau siangnya yang paling utama adalah hari Jumat. Malam Jumat menjadi malam yang paling utama karena Jumatnya merupakan Jumat itu hari yang paling utama. Begitu pula tahlil 3, 7, 40, 100, 1000. Jangan dikaitkan dengan agama lain. Udah paham? Belum. Belum selesai. Ya, belum selesai. Ustaz, ada kemiripan. Tadi saya katakan mirip tidak bisa digunakan untuk menghukumi. Contoh, puasa 10 Asyura. Mirip dengan puasanya orang Yahudi setiap tanggal 10. Tapi justru Nabi ketika lihat orang Yahudi puasa tanggal 10, Nabi mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk memuliakan, menghormati, menyelamati selamatnya Nabi Musa dibandingkan kalian semua. Maka tahun depan saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Dari situ ulama mengatakan puasa tanggal 9 saja oke, puasa tanggal 10 saja oke, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 juga oke. Jadi kapanpun puasanya 9 atau 10 tidak jadi masalah. Dan itu mencontoh orang Yahudi. Kemudian stempel Islam itu juga mencontoh raja-raja Romawi, raja-raja Persia. Ketika sahabat mau mengirimkan surat itu kepada mereka, maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, orang-orang di luar Islam, raja-raja, tidak akan terima surat kalau dikasih stempel. Maka Rasul mengatakan, "Kalau begitu buatkan stempel untuk saya." Artinya stempel ini juga niru orang-orang non-muslim. Selama itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak jadi masalah. Sudah paham? Nah, itu loh ahlu sunnah wal jamaah. Kaya ilmu. Enggak asal, ki podo wong Hindu lah. Kok dasarnya podo orang Hindu. Belum selesai bu, mau dilanjutkan atau udah selesai? Sekarang 10:30 nih. Adukan. Nah, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu berasal angka-angka ini, berasal dari Al-Quran maupun dari hadis. Sebagaimana yang saya katakan, kalau 7 sampai 40 hari justru itu adalah amalan para sahabat. Amalan para sahabat. Sahabat itu kalau ada yang meninggal dunia di antara mereka, para sahabat biasa 7 hari berturut-turut mendatangi makamnya dan membacakan Al-Qur'an di sana. Bahkan membuatkan makanan di rumahnya. Yang ke kuburan ngaji, pulang makan di situ. Itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ajaran di luar Islam, salah atau betul? Salah. Ini tugas dari Presiden Al-Hidayah. Singkatnya begitu, selesai. Sekarang saya mau ceramah, boleh? Yang tadi? Yang tadi menjawab pertanyaan dari Presiden Al-Hidayah. Ini ceramah, saya mau ngasih tambahan satu ilmu. Ini dapat dari ceramah di Cepogo. Hari Sabtu malam Ahad, saya ceramah di Cepogo. Tengah-tengah ceramah dapat tambahan ilmu. Semua udah ngerti hadis tentang ketika Rasul SAW berjalan, kemudian di tengah jalan berhenti. Seperti tadi diterangkan oleh Pak Sony, yaitu kalau ada orang tabur bunga, itu diambil dari ketika Rasul jalan, kemudian berhenti di tengah jalan, lihat dua makam. Saat itu Rasul ambil belaraknya kurma, kemudian ditanam di dua makam tersebut. Saat itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa kok nanam belarak kurma di sini?" Karena ini hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena kok Rasul nanam belarak di kuburan? Itu bukan untuk tempat untuk menanam kurma. Dan yang buat aneh, dua kuburan ini tidak dikenal. Kenapa Rasul mandek cuma nanam seperti itu? Artinya apa? Kalau Rasul itu baca doa, Rasul itu baca Al-Quran, Rasul itu zikir di kuburan, tidak aneh. Itu suatu hal yang biasa. Karena di kuburan Rasul tidak baca doa, di kuburan Rasul itu tidak baca Al-Quran, di kuburan Rasul tidak mintakan ampun. Yang dilakukan Rasul cuma nanam belarak kurma. Sahabat heran. Kenapa? Ini di luar kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah sahabat nanya, "Ada apa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasul menjawab. Saya mau nanya sebelum dijawab dilanjutkan. Kalau ada muslim yang meninggal dunia, tugas kita itu menutup aibnya atau membongkar aibnya? Tutup aib atau bongkar aib? bongkar aib boleh atau enggak boleh? Hidup enggak boleh dibongkar, meninggal enggak boleh. Makanya yang tugas memandikan jenazah, tolong jangan pernah bongkar aib seorang pun yang sudah meninggal dunia. Harus ditutup. Itu pernah ada seorang wanita memandikan jenazah seorang wanita berzina. Seorang wanita apa? Berzina. Mohon maaf. Kemudian ketika membersihkan alat vitalnya, ya, dengan tangannya, tangan kanannya, saat itu, ya, saat itu di hati yang mandikan jenazah ngomong betapa besar dosa kemaluan ini. Ya, seperti itu dengan merendahkan dan menghina. Subhanallah, tangannya lengket enggak bisa dilepas. Tangannya lengket enggak bisa dilepas. Ini terjadi di tanah suci waktu itu. Sehingga kumpul para ulama, gimana ini jenazah mau dimakamkan? Segera dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Terjadi yang seperti ini, enggak bisa dilepas. Maka akhirnya kumpul semuanya sampai ada yang mengatakan usul, saya usul agar dipotong tangannya. Tangannya dipotong. Kenapa tangannya dipotong? Karena kalau dipaksakan ditarik kemudian di apa namanya? Sayat akan menyakiti jenazah. Menyakiti jenazah hukumnya haram. Dijawab sama yang lain. Lah kalau kamu potong nyakiti yang hidup, nyakiti yang hidup juga hukumnya haram. Ini bukan solusi. Ulama untuk mencahkan masalah seperti ini enggak asal-asalan. Mikir pakai dalil Al-Qur'an dan hadis, timbul akhirnya ijma', keputusan ijtihad dari para ulama. Ijtihadnya disepakati orang banyak, jadinya ijma'. Saat itulah seorang ulama berkata, udah jangan tergesa-gesa macam-macam, coba saya mau nanya kepada yang bersangkutan. Yang lain nyingkir dulu. Yang lain nyingkir dulu. Ini adabnya ulama. Enggak langsung ditanya di depan orang banyak. Kenapa kamu kok sampai kelet gini tadi kenapa? Dijawab, ya karena tadi saya menuduh dia berzina. Walaupun ini dikenal sebagai seorang pelacur gitu ya. Tapi ini tuduhan berzina. Tanpa adanya saksi yang melihat proses zina. Dalam hati menuduh jenazah ini berzina, lengket. Ulama tadi mengatakan, saya sudah ngerti solusinya. Wanita ini kalau mau lepas dihukum cambuk, selesai. Maka yang mandikan jenazah dihukum cambuk. Hukumannya orang yang menuduh orang berbuat zina tanpa bukti yang meyakinkan. Hasilnya setelah hukuman cambuk itu selesai, langsung tangannya lepas sendiri. Langsung tangannya lepas sendiri. Ini bahayanya orang kalau bongkar atau nuduh-nuduh akhirnya jenazah. Tapi anehnya dalam hadis yang kita baca ini, Rasul mengatakan uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah yang baik-baik dari orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Tapi dalam hadis ini justru Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah SAW? Rasul menjawab, dua yang dimakamkan di sini sedang disiksa. Saya mau nanya, ini bongkar aib atau enggak bongkar aib? Nah, ini pertanyaan ya, belum jawab. Ya kan? Sedang disiksa. Bahkan Rasul menyebutkan alasannya. Yang satu suka mengadu domba. Yang satu kalau bersuci, tidak bersih dari bersucinya. Saya mau nanya, ini bongkar aib atau enggak bongkar aib? Terkesan bongkar aib. Tapi itu bukan bongkar aib. Kenapa? Dua orang ini tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Siapa orangnya? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang ngerti. Artinya, ini cuma ngasih contoh. Seperti kalau saya mengatakan, jika ada orang yang seperti ini, jika ada orang yang seperti ini, orangnya tidak ada yang kenal. Itu bukan namanya bongkar aib. Tapi namanya memberi contoh. Dan Nabi memberi contoh langsung. Memberi contoh langsung terhadap dua makam yang ditemuinya. Hebatnya, di sini banyak sekali pelajaran. Tidak mungkin saya kupas sekarang. Macam-macam. Tapi satu yang pengen saya tekankan. Ya, ini saya mau nanya. Bu, suka ngerasani enggak, Bu? Hah? Terus, kira-kira pernah enggak, Bu, ya? Ibu dengar ada orang ngomong tentang seseorang, terus pergi ke tempatnya orang itu ngomong, kondone Bu Ekae, wiki ngini. Sadar atau enggak sadar? Mungkin pernah. Ini namanya namimah atau mengadu domba. Dosanya sangat besar. Rasul menyatakan orang ini hidupnya suka mengadu domba. Yang satu hidupnya kalau bersuci dari kencing tidak bersih, tidak suci. Semisal ngapunten, mungkin ini kita para supir suka kalau ngantuk, enggak tahan ngantuk, turun dari mobil, ban mobilnya dikencingi. Atau anak muda yang suka kencing di tembok tetangganya. Ya, sehingga bersucinya tidak bersih, sehingga tubuhnya najis, kemudian dibuat sholat, sholatnya tidak sah. Nah, yang mau saya katakan ilmu baru yang mana buat saya ya. Enggak tahu kalau buat panjenengan, cuman ya insyaallah juga baru. Baru dengar insyaallah. Ya, insyaallah. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai hari ini, saya mau nanya, dosa sesama manusia harus minta maaf atau tidak minta maaf? Kalau dosa dengan Allah cukup minta ampun kepada Allah. Kalau dosa dengan orang lain, selain minta ampun kepada Allah, juga minta maaf dengan yang bersangkutan. Baru dimaafkan. Sekarang saya mau nanya, mengadu domba itu dosa dengan sesama manusia atau dengan Allah? Dengan sesama manusia. Otomatis dengan Allah. Dengan sesama manusia. Kencing, dosa antara dia dengan Allah. Kencing yang gak bersih. Dia dengan Allah. Kalau yang dia dengan Allah, lebih mudah. Tapi hebatnya dalam hadis ini, dosa orang yang suka mengadu domba, Rasul nyatakan, selama pelepah kurma ini masih basah, keduanya siksanya diringankan. Artinya menurut ulama, setelah itu diampuni oleh Allah. Nyata-nyata mengadu domba, dosa muslim yang satu terhadap muslim yang lain, mengadu domba dua muslim, ternyata bisa diampuni. Cuman gara-gara blara kurma yang diniatkan oleh muslim yang lain. Artinya apa? Rasul ingin memberikan pesan, jangan pernah berprasangka buruk terhadap muslim yang lain. Tidak akan terampuni dosanya oleh Allah. Rasul mengajarkan ini yang dosanya sudah sangat besar pun, cukup ditanamkan pelepah kurma, diampuni oleh Allah. Selama pelepah kurma ini masih basah, apalagi kalau dia yasinkan. Apalagi kalau kemudian dibacakan khatmul Quran. Apalagi kalau kemudian disembelihkan sapi itu 7 ekor. Sedekahnya jalan, Qurannya khatam, yasinnya oke, tahlil, tasbih, tahmid, sholawat juga dilakukan. Tentunya ampunan Allah akan segera diberikan. Karena itulah ahlus sunnah wal jamaah tidak ada dalam kamusnya, jangan sholatkan orang yang gak sholat. Gak ada. Dalam kamus madhab Syafi'i, siapapun muslim KTP-nya Islam, mau dia matinya gantung, na'udzubillah min dzalik, wa nas'alullah afiyah, matinya menabrakkan diri terhadap kereta api, na'udzubillah min dzalik, wa nas'alullah afiyah, matinya gak benar, matinya melacur, na'udzubillah min dzalik, matinya dalam keadaan minum khamar, na'udzubillah min dzalik, matinya dalam keadaan ketika dia itu melakukan sebuah perampokan, na'udzubillah min dzalik, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Karena apa? Orang Islam diperintahkan Rasul, perjuangkan saudaramu, selamat dunia, selamat akhirat. Dan itu adanya cuma di ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang lain, wis mati, uripmu dise elek, rasa no. Paham? Paham kan? Di hadis ini Rasul gak ngomong, kamu dulu mengadu domba, rasa no. Enggak kan? Oh, kamu dulu itu kencingnya gak bersih, sehingga kamu najis, sehingga kamu sholatnya gak benar, silakan lah. Rasakan, enggak begitu. Justru Rasul turun tangan, perjalanan dihentikan, menyempatkan diri untuk berupaya menyelamatkan dua muslim. Karena itu orang-orang yang ngaku cinta pada muslim yang lain, ngaku berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, mana pengalaman pengamalanmu terhadap hadis Nabi yang satu ini? Mana doamu di makam umat Islam? Mana ngajimu untuk muslim-muslim yang sudah meninggal dunia? Mana? Pun paham? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.